إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Hadid dari tafsir Al-Quranil Azim lil Imam Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masuk pada ayat yang ke-18 dan ke-19. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, dan meminjamkan bagi Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, maka akan dilipat gandakan bagi mereka pahala dan bagi mereka pasti mendapatkan pahala yang mulia. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, mereka lah orang-orang yang benar-benar jujur dalam keimanannya. Wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum, dan para syuhada adalah yang benar-benar beriman kepada Allah dan rasulnya, di mana mereka di sisi Rabb mereka akan mendapatkan pahalanya dan akan mendapatkan cahayanya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim, adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka merekalah penghuni neraka jahim. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala amma yusibu bihi al-musaddiqina wal-musaddiqat bi amwalihim ala ahli al-hajati wal-faqri wal-maskanati. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan mengenai apa yang Allah berikan berupa pahala terhadap orang-orang yang bersedekah, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, yang mereka mensedekahkan harta-hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang yang miskin. Orang-orang yang fakir dan miskin, para ulama berbeda pendapat mengenai definisi fakir dan miskin. Banyak sekali definisi yang diberikan. Di antaranya ada yang berpendapat fakir adalah orang yang tidak tahu apa yang akan dia makan di harinya, di hari itu. Adapun orang miskin adalah orang yang dia mampu untuk makan hari itu, tetapi besok dia tidak tahu apa yang akan dia makan. Hartanya hanya cukup untuk hari itu saja. Ini sebagian ulama. Ada lagi yang memberikan definisi-definisi yang lain. Tetapi ulama kontemporer sekarang banyak memberikan definisi baru. Karena di zaman sekarang, ya, lebih keumumannya yang namanya makanan itu lebih melimpah, lebih mudah didapat. Maka seperti yang disebutkan oleh para ulama di zaman sekarang, dilihat dari antara penghasilan yang dia dapatkan dengan kebutuhan pokok dia. Kebutuhan pokok itu meliputi makanan, minuman, kemudian sandang pokok dia, pakaian pokok dia yang menutupi aurat dan menjadi rutinitas dia, dan kemudian tempat tinggalnya. Misalkan seseorang dia memiliki penghasilan 1 bulan 2 juta. Kebutuhannya, ya, kebutuhan dia yang dia butuhkan adalah misalkan 3 juta. Kebutuhan dasarnya, mungkin karena anaknya banyak ini itu, maka ini kategorinya miskin. Tapi kalau penghasilan dia itu kurang dari setengah kebutuhan dasarnya, maka dianggap fakir. Nah, ini definisi yang banyak dipakai oleh ulama yang kontemporer, ulama yang belakangan. Ya, karena perkembangan zaman sekarang ini. Ya, dilihat dari penghasilan dia antara kebutuhan dasar mendasarnya dia, yaitu sandang, pangan, dan papannya, dengan pemasukan yang dia peroleh. Kalau lebih dari separuh maka miskin, kalau kurang dari separuh namanya fakir. Ya, mungkin ini akan lebih dicari di zaman-zaman ini. Adapun kalau definisi yang awal, ya mungkin ada, tetapi akan sulit untuk mencarinya di zaman-zaman sekarang. Ya. Karena kadang penampilan orang itu sederhana, tetapi rupanya cadangan makanannya banyak, sehingga akan sulit untuk dikatakan dia fakir atau miskin. Tapi dengan definisi yang baru yang disampaikan oleh para ulama di zaman sekarang ini, maka ini lebih istilahnya cocok pada zaman sekarang ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa aqradullaha qardan hasana. Dan sesungguhnya orang-orang yang meminjamkan bagi Allah dengan pinjaman yang baik, ay dafa'uhu bi niyatin khalisatin ibtigha'a mardhatillahi, yaitu ketika mereka memberikan hartanya, menginfakkan hartanya dengan niat yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah, la yuriduna jazaan mimman a'tuhu wala syukura. Di mana ketika mereka memberikan niat ikhlas mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan balasan dari orang yang telah mereka beri, tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang mereka beri. Ya. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, yudha'afu lahum. Maka Allah akan lipat gandakan bagi mereka pahalanya. Ayyu qabilu lahumul hasana bi asyri amsalihah. Akan dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kali lipat kebaikannya. Wa yuzadu ala dzalika ila 700 dhi'fin, dan bisa ditambahkan sampai 700 kali lipatnya, tergantung tingkat keikhlasan seseorang. Mungkin seseorang bersedekah sama-sama 100.000. Tetapi yang satunya benar-benar ikhlas, yang satu-satunya ikhlas tetapi masih campur-campur. Masih kadang goyang sana, terkadang condong sini. Keikhlasannya berkurang. Maka pahala yang akan mereka peroleh akan berbeda. Ya, akan berbeda. Oleh karena itu kata Fudail bin Iyad dan Al-Hasan Al-Basri, wakam min amalin sahirin tukabbiruhu niyyah. Betapa terkadang ada amalan yang kecil bisa menjadi besar karena niatnya. Wakam min amalin kabirin tusahiruhu niyyah. Betapa ada amalan yang seolah-olah besar tapi jadi kecil karena niatnya. Maka niat akan sangat mempengaruhi tingkat pahala yang akan kita peroleh. Wa fauqa dzalik, bahkan bisa bagi orang yang berinfak di jalan Allah, yang bersedekah, yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, mereka mendapatkan pahala 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Oleh karena itu Allah berfirman seterusnya, walahum ajrun karim, dan bagi mereka berhak mendapatkan pahala yang mulia, ai thawabun jazilun hasanun wa marja'un salihun wa ma'ba'un karimun, yaitu mereka akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah ruah, yang baik, tempat kembali yang baik, dan tempat berlindung yang mulia, yaitu surganya. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya pahala tadi, ia yang diberikan kepada orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki atau perempuan, ya, meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka pahalanya sangat luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan ketika kita bisa bersedekah. Itu jangan disia-siakan kesempatan kita untuk bersedekah. Ya. Karena ikhwan fi din azzakumullah, ketika kita sudah tua, ya, ketika harta kita sudah mulai kita gunakan untuk berobat, ya, kesempatan untuk bersedekahnya semakin sempit karena kebutuhan yang semakin banyak, ya, itulah fitnah dalam kehidupan. Oleh karena itu ketika kita dapat kesempatan untuk berinfak, untuk bersedekah, badiru, bersegeralah. Jangan kita pikir ulang. Kalau kita ada kebaikan, pikir pengin sedekah, itu langsung saja keluarkan uangnya, sedekahkan. Karena kalau kita tahan, besok sajalah, nanti besok lupa, besok ada kebutuhan yang lain, besok ada pertimbangan yang lain. Demikian pula sedekah yang paling wajib, yaitu nafkah. Ketika sesuatu yang berhubungan dengan nafkah, itu jangan kita tunda-tunda. Ya, anak kita sudah pengin makan, jangan ditunda sampai besok. Ya, anak kita sudah membutuhkan, ya, biaya dari kita, jangan kita tunda sampai besok ketika kita mampu. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, matalul ghani dzulmun, ya, menunda pembayaran bagi orang yang mampu, maka itu adalah bentuk kedzaliman. Kedzaliman terhadap anaknya, kedzaliman kepada yang lainnya yang punya hak. Ya, dan itu akan bisa mengurangi pahala ma'asyiral muslimin. Maka ketika kita punya kesempatan, segeralah bersedekah. Ada kesempatan, sedekah. Contoh yang kemarin kita contohkan. Ketika ada sebuah kesempatan, kita bisa bersedekah, misalkan masjid membutuhkan sumur, atau pondok pesantren membutuhkan sumur, atau tempat layanan umum membutuhkan sumur, atau mungkin tetangga kita yang tidak mampu membutuhkan sumur. Kenapa anda contohkan sumur? Karena sumur itu manfaatnya sangat luar biasa. Dengan modal sumur itu 1 juta, 2 juta, kemudian sumur tersebut digunakan, dipompa airnya, airnya ditampung, kemudian digunakan untuk berwudu, sholat 5 waktu, ratusan orang yang sholat di sini, coba bayangkan. Bayangkan saja orang yang berinfak sumur di Masjid An-Nur itu pahalanya luar biasa. Iri kita lihatnya. Sungguh iri. Karena apa? Sholat 5 waktu di Masjid An-Nur ini 1 waktu ratusan orang. Yang berwudu taruhlah minimal 100 di situ. Kalau dikali 5, 500. Kalau ternyata yang 1 waktu lebih dari 100, kalau 1 baris segini saja itu sudah 100 lebih, ya. Segini sudah 25 nih. 25 sudah 100, 200, 300. Kalau Jumatan bisa 500. Orang berwudu 500 orang dari sedekah, dari sumur sedekah dari seorang muhsinin tadi. Ringan 1 juta, 2 juta, tapi pahalanya mengalir terus. Luar biasa. Misalkan pondok pesantren butuh, ya, sumur, sama. Ya. Seharusnya berebut. Seharusnya kita yang tanya, ada sumur yang perlu digali atau pompa airnya atau pipanya, ya, murah pipa itu. Tetapi ketika itu bermanfaat dipakai oleh para santri, ya, untuk mandi, untuk berwudu mereka 24 jam di situ. Itu pahalanya luar biasa. Atau untuk air minum mereka. Ya. Contoh misalkan kita punya mesin air minum di sebelah utara masjid sana. Itu setiap hari yang minum dari mesin air minum tadi, ya, itu lebih 200 orang satu harinya. Yang sebelah sana kurang lebih 100. Yang sebelah situ yang minum dari tempat apa mesin air minum yang sebelah utara masjid itu kurang lebih 200 sampai 300 orang satu hari. Ya, itu mesinnya paling enggak ada 5 juta. Ya, kalau sama tornya enggak ada 5 juta juga. Modal 10 juta tapi setiap hari bisa bersedekah kepada 300 orang. Satu hari. Kalau satu bulan 300 dikali 30 berarti 9.000 orang. Kalau satu tahun luar biasa. Itu kita kadang melupakan kesempatan seperti itu. Maka bukan maksudnya hanya di sini saja. Di masjid manapun, di pondok manapun, di tempat umum manapun, kalau kita ada kesempatan untuk bisa membuatkan sumur atau instalasi air, ya, atau bisa memberikan mesin air minum bagi mereka, semakin banyak yang minum, pahalanya akan semakin besar. Jangankan manusia, jin yang minum dari situ kita enggak tahu. Barangkali ada jin yang minum dari sana, ratusan jin, kita enggak tahu juga. Atau hewan-hewan yang mendapatkan manfaat dari air yang mengalir tersebut, kita tidak tahu juga berapa jumlahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, seorang yang bersedekah ikhlas karena Allah dan dia benar-benar jeli dalam menempatkannya di dalam hal-hal yang mengalir pahalanya, siap-siap dia akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah ruah. Dia datar. Dia akan kaget mungkin yang dia keluarkan seberapa, tetapi pahalanya mengalir luar biasa. Oleh karena itu ketika Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat wa lam tusini." "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal tapi belum berwasiat kepadaku. Apakah boleh aku mensedekahkan baginya?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Alaika bilma," atasmu untuk bersedekah air. Fahafara Sa'ad bi'ran. Maka akhirnya Sa'ad bin Ubadah pun menggali sumur. Dan kemudian beliau katakan, "Hadza shadaqatu ummi Sa'ad." Ini sedekahnya ibunya Sa'ad bin Ubadah. Dan subhanallah, sumur tersebut itu masih termanfaatkan zaman sekarang ini. Bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an mewakafkan kebun kurmanya dan sumur di Madinah yang sampai sekarang sumurnya pun masih ada. 1400 tahun yang lalu setiap jamaah haji minum dari situ. Sedekahnya luar biasa. Sumur Zamzam ribuan tahun yang lalu Ummu Ismail yang saat itu membolehkan semua orang untuk minum dari air Zamzam tapi tidak boleh memilikinya. Yang itu kata para ulama berarti Ummu Ismail ini karena pertama kali yang kemudian membentengi dan menggali daripada sumur Zamzam tersebut, dia akan mendapatkan pahala terus setiap orang yang minum air Zamzam. Bayangkan. Sudah berapa miliar, apa mungkin triliun umat manusia yang minum dari air Zamzam. Pahalanya mengalir kepada Ummu Ismail, yaitu Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pahalanya mengalir, masyaallah muslimin. Nah, kita harus jeli. Kalau kita hidup ini sebelum meninggal dunia, maka kita harus punya azam, punya tekad meninggalkan sedekah-sedekah yang mengalirkan pahalanya bagi kita semuanya. Itu harus. Karena ketika kita meninggal dunia, inqata' amalu, amalan kita terputus kecuali 3. Yang disebut pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Yang kedua apa? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang kita ajarkan, didengarkan, diamalkan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah waladun salih yad'ulah, Sungguh beruntung kalau kita punya tiga ini. Kalau kita gak punya tiga ini, minimalnya satu. Mungkin misalkan saya tidak berilmu, kemudian mungkin tidak punya anak, sedekah masih bisa. Atau dia berilmu, gak punya anak, tetapi punya harta, sedekah bisa. Atau gak punya harta, punyanya ilmu, ajarkan ilmunya. Atau mungkin punya anak, ilmu gak punya, harta gak punya, jadikan anak ini jadi anak soleh, mengalir pahalanya. Maka semua daripada kita punya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang mengalir ini. Maka gunakan kesempatan itu, jangan kita sia-siakan. Jangan sia-siakan harta kita, jangan sia-siakan kesempatan menyebarkan ilmu, dan jangan sia-siakan untuk ya, kita punya anak dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang soleh, sehingga menjadikan mereka generasi-generasi yang soleh. Jangan sia-siakan itu. Siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan menyesal pada hari kiamat. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, walladzina amanu billahi wa rusuli ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, mereka lah orang-orang yang siddiq. Hadza tamamun li jumlati wasfil mu'minina billahi wa rusuli bi annahum siddiqun. Ini adalah kesempurnaan bagi sekian sifat orang-orang yang beriman. Bahwasanya orang yang beriman bukan hanya bersedekah dan ikhlas sedekahnya, tetapi jujur dalam tindak tanduknya, jujur dalam ucapannya, dan jujur hatinya. Kata Al-Aufi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi mafsulatun. Ayat ini itu bersambung dengan sambungan ayatnya, wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Yaitu para siddiqun tadi, ya, orang-orang yang beriman tadi adalah mereka yang jujur dan syuhada. Disebutkan ya derajat orang-orang mulia. Ya, siratal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-suhada, ya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ula rafiqa. Yaitu jalan orang yang Allah telah beri kenikmatan kepada mereka adalah jalannya para nabi, kemudian siddiqin, disebut kemudian syuhada, baru orang soleh. Ya. Syuhada adalah mereka-mereka yang gugur di medan jihad fi sabilillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, atau mereka-mereka yang gugur di dalam menuntut ilmu, atau mereka-mereka yang gugur dalam jenis-jenis penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebutkan, seperti mabtun, orang yang terkena penyakit sekitar perutnya, misalkan kanker usus atau apalagi pokoknya semua yang ada di perut, dia meninggal karena perut, ya, kena penyakit perutnya, maka itu pun syuhada. Orang tertimpa runtuhan syuhada, orang yang tenggelam syuhada, orang yang terbakar syuhada, orang yang kena penyakit taun syuhada, orang yang meninggal karena melahirkan di masa nifasnya syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid, ya, yaitu dipersaksikan kebaikan mereka, kesolehan mereka. Adapun Abu Duha mengatakan ulaika humus siddiqun, thumma sta'nafa al-kalam faqal wasyuhada'u 'inda rabbihim. Ya. Orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah orang-orang yang siddiq. Ya. Kemudian setelah itu, ya, diucapkan ucapan yang berikutnya. Ya, artinya jumlah ini ada titiknya. Kalau yang pertama antara syuhada, as-siddiqun, kemudian syuhada itu koma ibaratnya. Yaitu orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya adalah para siddiqin dan para syuhada. Ya. Konsekuensinya mereka itu mendapatkan pahala dan cahaya bagi siddiqun dan para syuhada. Adapun kalau penafsiran Abu Duha itu ada titiknya. Ulaika humus siddiqun, titik. Kemudian di awal kalimat lagi, dibentuk kalimat lagi yang berbeda. Wasyuhada, adapun orang-orang yang syahid, di sisi mereka mendapatkan pahala mereka dan cahaya mereka. Ya, demikian penafsiran dari dua ulama, dan itu dalam istilah usul tafsir itu adalah ikhtilaf tanawur, yaitu perbedaan cabang saja, bukan perbedaan yang saling bertentangan. Artinya ayat ini bisa ditafsirkan dengan tafsir yang pertama, bisa ditafsirkan dengan tafsir yang kedua. Artinya dua-duanya sinkron, tidak bertentangan, dan benar semuanya. Nah, itu namanya ikhtilaf tanawur. Ada juga di sana ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang saling bertentangan. Nah, ikhtilaf yang saling bertentangan sendiri kalau bisa disinkronkan maka tidak dibatalkan. Kalau tidak bisa disinkronkan baru nanti kita teliti apakah ini ayatnya nasikh atau mansukh. Atau kalau tidak ada nasikh mansukhnya maka diteliti ya, mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang lebih kuat, mana yang kurang kuat sisi pendalilannya. Ya. Kemudian kalau tidak ada lagi tawakuf anil amal, yaitu kita imani tetapi dari sisi amal ya kita mengikuti yang muhkam saja. Yang muhkam itu yang jelas, yang belum jelas kita tawakuf, kita imani tapi kita amalkannya yang muhkamnya. Itu cara kita mensinkronkan tafsir-tafsir di antara para ulama. Ya. Contoh ikhtilaf tadad yang bisa disinkronkan, contohnya misalkan wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Kalau mereka istiqamah di atas jalan tersebut, ya, kami akan berikan kepada mereka air yang segar. Ya, linaftinahum fi, untuk kami uji mereka. Ada yang menafsirkan, kalau mereka berjalan istiqamah di atas jalan ketakwaan, kami akan beri ujian kepada mereka dengan air yang segar. Apa itu air yang segar? Takwilnya, tafsirnya. Air yang segar itu adalah dunia. Jadi siapa yang beriman dan bertakwa, siap-siap diuji dengan dunia. Linaftinahum fi, untuk kami uji ya, mereka dengannya. Diuji. Jadi jangan khawatir, justru kalau kita beriman dan bertakwa itu akan dapat rizki. Tapi ingat, rizkinya itu ujian. Rizkinya ujian. Tafsiran yang kedua adalah kalaulah mereka istiqomah di atas jalan keburukan, kami pun tetap akan berikan kepada mereka air yang segar, yaitu dunia. Untuk apa? Untuk diuji. Tapi ujian yang pertama adalah untuk membuktikan keimanan. Tapi ujian yang kedua pada penafsiran yang kedua itu adalah istidraj, untuk mengulur-ngulur kemaksiatan mereka sehingga mereka akan mati di atas kemaksiatan tadi. Ya. Nah, satu ayat ini dua penafsiran dan penafsirannya saling bertentangan. Tetapi ya, kata para ulama ini jenis penafsiran tadad yang bisa disinkronkan. Artinya terkadang satu ayat ini bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang A, bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang B, walaupun penafsiran A dengan B secara zahirnya itu bertentangan, tapi bisa digunakan. Ya. Jadi paham ini ya. Ini banyak di dalam tafsir-tafsir Al-Qur'an seperti ini. Kemudian qala al-A'mash an Abi Dhuha an Masruq an Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ulaika humus siddiquna wasyuhada'u 'inda rabbihim, qala, beliau mengatakan dari ayat ini hum salasatu asnaf, orang-orang yang beriman itu ada tiga kelompok. Yang pertama yakni al-musaddiqin wasiddiqin wasyuhada. Yang pertama adalah musaddiqin, orang-orang yang benar-benar jujur imannya. Musaddiqin di sini tafsirkan berarti orang-orang yang benar-benar jujur keimanannya. Dan orang-orang yang benar-benar jujur keimanannya, maka dia akan mudah mengeluarkan sedekah, infak. Itu bukti kejujuran. Oleh karena itu ketika disebutkan aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Dan juga para sahabat diuji, mereka terbukti keimanannya, murni imannya ketika mereka diuji. Ya, mereka harus kehilangan dunia mereka. Mereka harus berikan hartanya di jalan Allah. Bahkan mereka harus hijrah meninggalkan tanah airnya. Meninggalkan rumah yang sudah jadi. Meninggalkan tempat usaha yang sudah jadi. Bahkan sahabat yang hijrah tidak boleh membawa aset sekalipun kecuali sepikulan onta yang mereka tunggangi. Rumahnya tinggal, tanahnya tinggal, usahanya ditinggal, bahkan sebagian istrinya pun ditinggal. Bahkan asetnya, emas, peraknya, hartanya ditinggal, tidak boleh dibawa. Sehingga orang-orang yang hijrah itu tidak mungkin munafik, yaitu sahabat muhajirin tidak mungkin dan tidak ada di kalangan mereka yang munafik. Jadi orang-orang yang awal masuk Islam itu tidak ada yang munafik. Adapun setelah di fase Madinah, ya, muncul orang-orang munafik. Bukan sahabat, sahabat bukan munafik, munafik bukan sahabat. Tetapi ada orang-orang yang mengaku sebagai sahabatnya Nabi. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan sahabat. Ya, dan itu pun ketahuan tentunya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya masyarakat muslimin di sini, derajat orang-orang yang beriman itu ada tiga. Yang pertama adalah musaddiqin, orang-orang yang benar-benar musaddiq, benar-benar jujur imannya dan terbuktikan, ya, dan disebutkan terbuktinya dengan apa? Terbuktikannya dengan infaknya. Dan siddiqin, siddiqin adalah orang yang benar-benar iman dan terbukti dari kejujuran lisannya dan kebenaran perilakunya. Ya, ini adalah siddiqin. Jadi yang pertama apa? Musaddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya dan dibuktikan dengan dia menginfakkan hartanya. As-siddiqin adalah orang-orang yang jujur imannya dibuktikan dengan kejujuran lisan dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga adalah syuhada. Syuhada adalah orang-orang yang beriman dan dia buktikan keimanannya dengan berjihad fisabilillah, dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu, dengan dia ikhlas dalam menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dibarengkan bersama dengan orang-orang yang telah diberi kenikmatan dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya, ini begitu nikmat ya, ma'asyiral muslimin. Ketika dibarengkan dengan orang-orang yang beriman di surga. Oleh karena itu kenikmatan di dunia adalah ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kaum muslimin, saudara-saudara yang saleh, teman-teman yang baik. Itu nikmat. Nikmat luar biasa. Kebahagiaan di dunia adalah ketika kita berkumpul ya di masjid tempat yang mulia bersama dengan orang-orang mulia dalam majlis yang mulia. Tempatnya mulia masjid. Majlisnya majlis ta'lim. Yang datang orang-orang yang menuntut ilmu. Mulia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wasfir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashy yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Rabb-nya, berdoa, ya, beribadah, berdakwah di jalan Allah pagi dan sore hari, hanya mengharapkan ridha Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan palingkan wajahmu dari mereka. Jangan palingkan wajahmu dari mereka, jangan jauhi mereka hanya karena menginginkan kehidupan dunia, mengharapkan keuntungan duniawi. Ya. Jangan sampai kita tinggalkan masjid, ya, jangan sampai kita tinggalkan orang-orang saleh, karena orang-orang saleh itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh, karena orang-orang saleh nanti pada hari kiamat akan saling mencari ketika di surga. Ketika proses yaumul mahsyar, yaumul hisab memang sendiri-sendiri, ya, masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi nanti ketika sudah masuk surga, orang yang masuk surga itu akan mencari temannya. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, penduduk surga yang sudah masuk surga itu bertanya kepada Allah, "Ai Rabbi, aina fulan?" "Wahai Rabbku, di mana itu fulan?" "Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa hajjuna ma'ana." Dulu mereka sholat bersama kami, dulu mereka puasa bersama kami, dulu mereka haji bersama kami. "Di mana fulan wahai Allah?" Maka Allah pun menjawab, Ya ibadi, wahai para hambaku, khudhu man 'araftum minan nar. Kalau begitu ambillah, ya, ambillah yang kalian kenal dari penduduk neraka jahanam. Maka setiap penduduk surga akan mencari dari penduduk neraka jahanam yang dulu dia kenal, salat bersamanya, puasa bersamanya, haji bersamanya, ibadah bersamanya, itu akan diambil. Itulah yang namanya syafaat. Syafaatnya ahli jannah li ahli nar, ya, lil muwahidin, bagi orang yang masih bertauhid tapi masih di dalam neraka, ya. Sehingga demikian ma'asyiral muslimin, jangan kita jauhi teman-teman yang soleh, ya. Jangan jauhi masjid, teman yang soleh insya Allah di masjid, ya. Kalau di pasar, ya sejelek-jeleknya tempat, bukannya tidak boleh, boleh, tapi ingat pasar sejelek-jeleknya tempat, teman di situ pun harus banyak dicurigai, banyak penipu, pencopet, ya, dan seterusnya. Tapi kalau di masjid insya Allah, ya, adalah orang-orang soleh. Kalau dia ada pencopet sekalipun, dia bukan ahlul masjid, dia adalah orang fasik yang menyusup, ya, dan pasti akan ketahuan pula, ya. Demikian, silahkan dikumandangkan azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sebentar insya Allah. Qala al-Imam Al-Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, fa farraqa baina as-siddiqin wa syuhada fa dalla ala annahuma sinfani wa la syakka anna as-siddiqa a'la maqaman min asy-syahid. Di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara siddiqin dan syuhada. Ini menunjukkan bahwasanya itu dua kelompok yang berbeda, dua tingkatan yang berbeda. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya tingkatan siddiq itu lebih tinggi dibandingkan syahid. Bayangkan saja seorang yang syahid, yang mereka, ya, rela mengorbankan nyawanya, ya, dia keluarkan hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk berjihad fisabilillah, dan dia rela gugur di medan perang. Pengorbanan yang sangat besar itu rupanya masih bisa dikalahkan oleh siddiq, oleh kejujuran. Karena kejujuran itu lebih berat dibandingkan jihad, lebih berat dibandingkan perang, itu jujur. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita semuanya, alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kejujuran itu, berawal dari kejujuran, maka akan menghantarkan kepada sekian banyak kebaikan. Dan kebaikan itulah yang akan menghantarkan kepada surga. Jadi harus ditanamkan dari awal itu sifat jujur. Jujur dalam iman, jujur dalam perbuatan, jujur dalam lisan, jujur di dalam berbuat, dalam amanah. Semuanya landasannya adalah jujur. Dari jujur bisa amanah, dari jujur bisa tabligh, bisa yang lainnya dan seterusnya. Berawal dari kejujuran. Wa iyyakum wal kadziba, dan hati-hati kalian dari kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan menghantarkan kepada berbagai macam kejahatan dan kejelekan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan-kejahatan dan kejelekan itulah yang akan menghantarkan kepada neraka. Lalu bagaimana kalau kita kadang terlanjur, ya, ya berusaha terlanjur dosa, berusaha bertobat dan berusaha untuk jujur. Innal 'abda la yasduku wa yataharra bisidqi hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berusaha berucap jujur dan terus berusaha untuk jujur. Artinya kalau berusaha terkadang tergelincir, tapi dia berusaha untuk jujur, terus jujur. Sampai di sisi Allah dia ditulis sebagai siddiq. Tingkatan siddiq. Jadi caranya untuk menjadi siddiqin adalah jujur dan tetapi kejujuran, istiqomah dalam kejujuran. Dan kebalikannya, wa innal 'abda la yakdzubu wa yataharra bil kadzibi hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Ada seorang hamba yang dia berkata dusta. Akhirnya terus dusta, dusta dan dusta. Banyak dustanya sampai ditulis di sisi Allah, dia sebagai pendusta. Maka tentunya kita yang paling tahu kita jujur atau dusta, itu kita yang paling tahu. Kalau orang lain kan nggak tahu. Ya, kalau itu kamu jujur nggak? Jujur. Padahal hati kecilnya tahu dia dusta. Kita nggak tahu, orang lain nggak tahu. Yang tahu adalah dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dimulai dari diri kita. Prinsip kejujuran itu harus ditanamkan. Karena dari kejujuran akan tumbuh iman. Dari kejujuran akan tumbuh ibadah, kesolehan. Dan sama kalau kedustaan itu menumbuhkan kekufuran, menumbuhkan kemaksiatan, menumbuhkan penipuan, menumbuhkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Itu yang namanya kedustaan. Maka hati-hati terhadap kedustaan. Ya. Karena beratnya yang namanya jujur, maka derajatnya lebih tinggi daripada orang yang gugur di medan perang jihad fisabilillah. Yang mengorbankan harta dan darahnya, nyawanya di jalan Allah, rupanya itu jauh lebih mudah dibandingkan untuk menetapi kejujuran. Susah, tapi pahalanya pun besar. Ya. Dan akan mempermudah kita menjadi jujur apabila dari semenjak kecil ditanamkan sifat watak kejujuran. Itu penting dari kecil. Dari kecil itu ditanamkan kejujuran. Bagaimana caranya? Yang pertama tentunya nasihat. Terus mengulang-ulangi kejujuran. Dinasihati jujur. Karena jujur menghantarkan kebaikan. Ya, jujur akan bertahan. Jujur itu dicintai oleh Allah dan seterusnya. Dan ingat, kedustaan itu sumbunya pendek. Sekali dinyalakan langsung meledak. Sekali dusta beberapa detik, menit pasti akan ketahuan. Bahkan kalau kita jeli, orang yang berdusta mukanya pun akan ketahuan dustanya. Dan itu secara psikologi bisa dibaca. Bahkan orang Arab Quraisy itu paling pintar mendeteksi kedustaan dari wajah. Ya, orang Arab itu terkenal bisa mendeteksi kedustaan dari wajah. Makanya Abu Sufyan itu radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, ketika ditanya oleh Heraklius, Raja Romawi Timur, Raja Bizantium, dia gak berani dusta. Karena orang Arab itu kalau berdusta akan menjadi aib. Walaupun mereka orang kafir, musyrik, tetapi menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Itu orang Arab. Pantang mereka. Ibaratnya kalau ada, walaupun nasabnya tinggi tapi dia dusta, langsung dia radalah, hina dia. Dan tidak akan dipercaya seumur hidupnya. Sekali nipu, tidak dipercaya seumur hidupnya. Itu orang Quraisy, orang Arab. Jadi prinsip kejujuran itu dijunjung tinggi. Makanya mereka dalam berjualan, dalam berdagang, semuanya percaya sama mereka. Percaya semuanya. Aman. Ya. Nah, Abu Sufyan ketika ditanya, walaupun saat itu Abu Sufyan itu musuhnya Nabi Muhammad. Antum tahu perang Badar? Perang Badar yang merupakan perang terbesar, perang penentu keimanan, pengorbanan yang sangat besar. Kaum mukminin yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Pemimpin perang Badar kaum mukminin Rasulullah, pemimpin perang Badar orang musyrikin Abu Sufyan. Pimpinannya Abu Sufyan, tapi kemudian masuk Islam. Subhanallah. Artinya dulu adalah gedengkot orang kafirnya. Itu pun ketika ditanya tentang Nabi Muhammad jujur. Aku tidak suka kalau nanti aku dicap sebagai pendusta. Padahal saat itu kalau dia berdusta itu akan menguntungkan dia. Yang bersamanya pun sama-sama orang Quraisy, sama-sama musuhnya Rasulullah semua. Tetapi mereka dalam keadaan tidak ada kaum muslimin dan dia bisa diuntungkan dari kedustaan, tapi nanti akan tercatat dalam sejarah bahwasanya fulan dusta. Saksinya siapa? Saksinya teman-temannya. Dan teman-temannya pun punya prinsip kejujuran. Jadi orang Arab itu, kalau memang mau beriman, beriman. Tapi kalau mau tidak beriman, gak usah beriman. Ya, cirinya orang Quraisy itu demikian. Jadi gak ada mudab-dab, gak ada yang samar-samar, pura-pura mukmin, tapi ternyata kafir. Itu tidak. Di prinsipnya orang-orang Mekah, orang Arab, itu demikian secara asal. Ya. Adapun munculnya kemunafikan, itu bibitnya adalah orang-orang Yahudi. Bibitnya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Itu muncul namanya kemunafikan. Tapi orang Arab itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Siapa di antara mereka yang dusta, sakat, gugur kewibawahannya, kehormatannya. 7 turunan terkenal, dia anaknya fulan pendusta, bapaknya pendusta, ya, dia keturunannya pendusta terus. Makanya mereka itu gak berani berdusta karena konsekuensi sosialnya sangat tinggi. Dianya keturunannya dicap pendusta terus. Subhanallah, ya, luar biasa. Ini simahnya orang-orang Quraisy, ya, sirah simahnya orang-orang Arab itu demikian. Jujur, wataknya watak jujur. Jadi walaupun kufur pun jujur, ya, masih ada kejujurannya. Ya. Sehingga di sini, ya, ma'asyiral muslimin, Abu Sufyan ditanya tentang Nabi Muhammad, jujur. Bagaimana Muhammad itu? Ya, huwa fina dzu nasab. Dia di tengah kami orang yang punya nasab. Dia orang yang amanah. Dia orang yang baik, memuliakan tamu, orang yang sering menolong orang. Ya, dan seterusnya diceritakan sifat-sifat baiknya. Coba. Kalau orang bermusuhan, misalnya ada si A dengan si B. Bermusuhan. Kita tanya sama si A tentang si B. Tentu si A ini akan jawabnya apa? A, itu si B-nya, wah si B itu, wah, kejelekannya keluar semua. Ya. Itu kalau umumnya kita. Bahkan yang terkadang seolah-olah teman akrab, giliran kita tanya, bagaimana teman akrab? Wah, teman, kejelekannya diumbar semuanya. Tapi lihat ini, lihat Abu Sufyan. Walaupun saat itu adalah musuh besarnya Rasul, permusuhannya itu sampai bunuh-bunuhan, bunuh-bunuhan loh ya, tetapi kejujurannya dijunjung tinggi. Ketika ditanya siapa Muhammad, ya, dia orang yang punya nasab, dia orang yang jujur, dia orang yang berakhlak baik, dia orang yang terpercaya, dia orang yang memuliakan tamu, dia orang yang amanah, dia orang yang menolong orang yang kesusahan, dan seterusnya sifat-sifat kebaikannya disebutkan semua. Jujur. Nah, inilah keistimewaan masyarakat muslimin. Dan dari sebab kejujuran ini, walaupun Abu Sufyan itu dulunya kafir, bahkan Rasul kafirin, tetapi sebelum Fathul Makkah masuk Islam dan menjadi orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang-orang Arab, walaupun dulunya menentang, dulunya kafir, dulunya membunuh para sahabat, tetapi setelah Fathul Makkah berbondong-bondong masuk Islam, mereka dimuliakan. Dari apa? Kejujuran. Dimulai dari kejujuran, masyaallah. Maka kita harus jadikan mental jujur, bukan mental pendusta. Karena mental jujur buahnya itu kebaikan. Ya. Walaupun kita tidak tahu ini orang jujur atau ini orang dusta, tetapi dampak itu tidak bisa bohong. Kalau kita berteman dengan orang baik, maka pertemanan dengan dia. Kalau kita berteman dengan orang jujur, maka pertemanan dengan dia itu membuahkan banyak kebaikan. Tapi kalau kita berteman dengan orang pendusta, buahnya itu keburukan. Buahnya itu adalah kejelekan. Maka carilah teman yang jujur. Prinsip pertamanya jujur. Kalau jujur, kebaikan akan mengikuti. Itu prinsip pertama. Kalau orang mau bisnis, cari rekan bisnisnya yang apa? Yang pendusta apa yang jujur? Jujur. Mau cari pekerja yang jujur apa yang pendusta? Jujur. Pendusta ya sama aja, nanti menghilangkan harta dia. Ya. Maka prinsip pertama itu jujur. Maka siddiqin derajatnya persis di bawah Nabi, di atasnya orang-orang yang mati syahid. Karena memang butuh pengorbanan yang sangat besar untuk menjadi orang yang jujur. Dan pengorbanannya itu bukan setahun dua tahun, tetapi seumur hidup kita. Seumur hidup kita, ya taharra bisidqi. Terus perhatian, terus berusaha untuk jujur. Ya, walaupun kadang tergelincir, terpleset, jatuh, bangkit lagi untuk jujur. Tobat kepada Allah, jujur lagi. Itu yang namanya ya taharra. Dia benar-benar berhati-hati, memperhatikan, ya, menjaga terhadap kejujuran tersebut. Tapi tentunya kejujuran itu yang berlandaskan ilmu, bukan kejujuran polos. Kejujuran polos itu begini. Lagi perang, ketangkap sama musuh. Di mana koordinat markas kamu? koordinatnya adalah disebutkan ini. Ini jujur yang benar apa yang salah? Salah. Wong lagi perang kok jujur. Ya kata Rasulullah, innal hadda khada'ah. Yang namanya perang itu tipu daya, taktik, strategi, menipu lawan. Nah kalau kita perang jujur-jujuran, ya kalah. Ya jujur ya, bahwasanya titik koordinat markas saya itu pada bujur sekian, yo langsung dirudal sama kawan. Ya. Demikian pula orang lagi bertikai, si A dengan si B lagi musuh-musuhan. Kita jujur, yo tambah musuhan ini orang. Makanya dalam bab perang boleh berdusta, dalam bab mendamaikan boleh berdusta. Kita habis ketemu sama si A dengan si B musuhan. Habis ketemu dengan si A, ketemu si B. Tanya kepada kita, bagaimana? Oh si A itu aslinya baik sama kamu. Padahal gak baik ngomongnya. Tapi dia ngomongnya baik kok sama kamu. Setelah dari si B datang kepada si A, kita ngomong, si B itu aslinya ngomongnya baik sama kamu. Dia ingin berdamai sama kamu. Kan dusta kita berarti kan? Tetapi dusta itu untuk mendamaikan dua orang. Demikian pula hadisatu zaujiyah, yaitu yang ketiga yang diperbolehkan berdusta adalah, tapi tiga saja ya, jangan lebih-lebih. Ya, yang pertama perang, yang kedua mendamaikan, yang ketiga adalah apa? Ya percakapan suami istri. Kalau kiranya kita jujur nanti istrinya marah-marah, ya boleh kita bohong dikit-dikit. Ya, kalau kita jujur istrinya nanti ya misalkan lari dari rumah atau marah menghajar kita, ya boleh kita bohong dikit-dikit untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Itu memang ada strateginya. Kalau jujur benar-benar maksudnya apa adanya, ya kemudian rumah tangga jadi hancur. Ya, maka Islam ini karena ada maslahat dan mudarat, maslahat berdustanya lebih besar, maka diperbolehkan dalam bab itu. Tapi bukan menipu istri ya, tetapi maksudnya adalah dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan menipu istri, bukan. Ya. Apa namanya? Enggak ngasih nafkah, bilangnya enggak punya duit, itu menipu namanya, padahal punya duit, ya. Tapi yang dimaksud adalah menjaga rumah tangga itu. Ya, kita terkadang yang namanya kerja, misalkan kita jual beli di toko, ya, kemudian namanya toko kadang pelanggannya wanita. Kemudian ada orang lewat ngomong, "Itu suami kamu ngobrol sama wanita anu banget gitu." Ya. Kemudian kita pulang, setelah pulang, "Ayo tadi ngobrol sama siapa?" "Sama siapa? Wanita enggak kok. Enggak ada siapa-siapa. Pelanggannya laki-laki semua." Misalkan. Ketika kita tahu ini perempuan istri kita pencemburu, kalau kita jujur bisa marah-marah, rumah tangga jadi nggak enak. Nah kalau kondisinya seperti itu, boleh kita dibumbui dengan kedustaan dikit, jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja. Untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Cuma tiga itu saja yang Allah rukhsahkan bagi kita: perang, kemudian islah, kemudian dalam kehidupan rumah tangga. Begitu ya, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu bahaya. Ya, hati-hati dengan kedustaan. Demikian wallahu taala alamis shawab. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.